Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadza baca. Berikutnya ya, review. Jangan dikit suaranya. Tsumma bata wa shalla biha al-maghrib wal 'isha wa as-subha wa adh-dhuhra wa kana nisa'uhu kulluhunna ma'ahu. Kulluhunna. Kulluhunna ma'ahu. Fa tawafa alayhinna tilka al-laylata. Fa lamma arada al-ihrama iktasala ghuslan thaniyan li ihramihi. Itu dari wazan fa'ala. Fa'ala berarti tayyabathu. Thumma tayyabathu Aisyatu biyadiha bidariyatin. Bidarirotin. Bidarirotin wa tibin fihi miskun fi badanihi wa ra'sihi hatta kana wabisul miski hatta kana wabisul miski yura fi mafarikihi mafarikihi fi mafarikihi wa lihyatihi thumma istadamahu thumma istadamahu wa lam yabsilhu. Naam. Sami terus semala bisa. Semala bisa idarahu wa ida'ahu thumma shalla dhuhra rak'atayn thumma ahalla bil hajji wal umrati fi musalla wa lam yuqal annahu shalla lil ihrami rak'atayn. Wa qallada qabla al ihrami badanahu budnahu. Budinahu na'lain. Budinahu na'lain. Wa ash'aruha fi janibiha al-yamin al-aymani. Fashaqqa safhatu salamiha. Fashaqqa safhatan salamiha. Wasalat ad-damu anha. Hasbuk cukup. Nah. Baik, qala rahimahullah ta'ala masih terkait tentang ihramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau salat zuhur, menyisir, meminyaki rambutnya, mengenakan rida izarnya. Kemudian beliau turun di Dhul Hulaifah. Fasalla bihal asra wa rakatain. Kemudian beliau salat asar dua rakaat thumma bata biha. Kemudian beliau bermalam di Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah dinamakan Dhul Hulaifah karena dia tasgir dari Halafa Hulaifah, yaitu pohon yang terkenal yang ada di Halafa. Nah, Rasulullah SAW singgah di sana dan itulah yang menjadi miqat Ahlul Madinah dan orang-orang yang melewati Madinah. Nah, barakallahu. Wa shalla biha al-maghrib wal isya wa subha wa dhuhra. Kemudian beliau salat maghrib, isya, subuh dan zuhur esoknya di Dhul Hulaifah tersebut. Nah, beliau salat isya, subuh, maghrib dan zuhur esokannya itu di Dhul Hulaifah. Berarti beliau di Dhul Hulaifah total sholat berapa? 5 kali. Ya, sholat asar di awal 2 rakaat, maghrib, isya, bermalam sampai subuh, kemudian zuhur. Dan berihram selepas zuhur secara langsung. Nah, wa kana nisa'u sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna kulluhunna ma'ahu, dan istri-istri beliau, semua istri-istri Nabi itu ikut bersama beliau ketika haji semuanya. Wa tafa alaihinna bitilkal lailah. Ini ketika sebelum ihram, ini sebelum ihram, Nabi tawaf kepada mereka. Maksudnya apa? Nabi mengelilingi mereka. Artinya apa? Nah, ini. Nah, pahamlah ya. Paham enggak, Pak Nur Ali? Antum istri antum satu benar paham apa yang mau dikelilingin, ya itu aja udah gitu. Nah, ini maksudnya yang istrinya banyak ya. Rasulullah kan istrinya banyak tuh. Benar Ali sekarang udah paham? Udah. Mas Anwar paham enggak? Belum paham juga. Ya Allah. Nah, istrinya banyak, maka beliau mengelilingi istri beliau ya. Tilka lailah, di malam itu juga. Masya Allah. Di malam itu juga. Ya, Nabi SAW mengelilingi istri-istri beliau di malam itu juga. Masya Allah. Masya Allah. Dari siapa ini kabar? Dari Rasulullah? Enggak. Ya. Kalau Anwar misalnya istri 4 cerita-cerita, saya keliling istri saya semalam 4 kali. Dia yang cerita. Ini yang cerita istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Apa kata Aisyah? Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wewangian kepada Rasulullah. Tsumma yatuhu ala nisaihi. Kemudian beliau tawaf berkeliling kepada istri-istri beliau. Tsumma yusbihu muhriman yantahu tiban. Ini ya Aisyah yang mengabarkan. Ya. Wa tafa alaina tilka lailah, apa maksudnya? Bil jima. Jima. Semalam sebelum ihram. Jadi di Dhul Hudzaifah Rasulullah SAW tawaf kepada semua istrinya. Ya, sebelum ihram. Ini kenapa? Karena kekuatan beliau. Ya, kekuatan beliau Allah berikan kekuatan kepada beliau. Nah, di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat yang lainnya, selain boleh menikah lebih dari 4, juga Allah berikan kekuatan yang sedemikian rupa. Ya, Allah membatasi kita 4 karena Allah tahu kita ini paling banter 4 tawafnya semalam. Ya. Ya, kalau kayak Mas Roni yang baru datang ini, ya. Tuh nomor Roni belakang. Ya satu aja udah. Gitu kan. Baru datang kata Roni. Udah kena aja kata Rania. Masya Allah. Wa tawfa alihna tilkan laylah. Falamma aradal ihram. Maka tatkala beliau hendak ihram. Iktasala guslan sanian. Lihramihi. Maka beliau mandi. Yang kedua kalinya untuk ihramnya. Mandi yang pertama apa? Mandi janabah. Karena jima. Loh, kan istri Nabi banyak. Ya, 9. Berarti 9 kali mandi. Enggak ya. Satu kali mandi. Kalau iktasala Rasulullah SAW minah janabah wahidan. Rasulullah SAW kalau mandi janabah itu cuma sekali, ya walaupun menjima istrinya. Yang jomblo polos mungkin nanya, loh, mau boleh? Boleh ya bro? Boleh. Ya boleh. Jangankan yang istrinya banyak, istrinya satu tapi berulang-ulang, itu boleh. Ya. Menjima istrinya sekali, kemudian tapi dianjurkan berwudu, ya berwudu agar timbul semangat baru, gairah baru. Gitu. Zaki serius amat, ayam ini menghayati gitu Zaki. Gak apa-apa Zaki jadi jomblo visioner, bermartabat. Ya, masya Allah, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran, jangan ngayal-ngayal, tapi visioner, ya. Nanti saya kalau udah nikah mau begitu. Nah, gitu. Jangan kayak Anwar. Ya. Gitu. Ya. Kemudian summa tayyabathu Aisyatu. Kemudian Aisyah memberikan wewangian kepada beliau. Ya, memberikan memercikan wewangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadiha dengan tangannya Aisyah. Ya. Tangannya Aisyah memercikan dari tangannya wangi-wangian, ya, biyajiha bizabiratin ya bizariratin wa tibin fihi miskun fi badanihi wa ra'sihi. Ya, dengan tangan beliau wangi-wangian dan minyak-minyak misik pada badan dan kepala beliau. Ya, pada badan dan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah ihram. Sunnah kalau orang kalau mau ihram, ya ketika dia misalkan di alam-lam atau di Hudzaifah di ke kamar mandi. Ya, sunnah itu kan mandi. Setelah mandi, ya, dia memakai wangian di kepala dan rambut, bukan di kain ihram. Di kepala dan rambut ya, di kepala, di kepala dan rambut itu juga, di rambut dan badannya. Ya, ini sunnah ihram. Yaitu pada badan dan rambut, bukan di pakaian ihram, bukan di kain ihram. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta kana wabidul miski yura fi mafariqi wal walihyatihi, masyaallah. Sampai-sampai wabid itu apa ya kita cek. Kilau, sampai-sampai kilau dari misik ya, kilau dari minyak wangi tadi yura terlihat, sampai-sampai kilau misik itu terlihat ya, di mana di mafarikihi walihyatihi ya, terlihat di mafarik sela-sela rambut, karena beliau memberikan uang minyak ke rambut beliau, walihiyatihi dan janggut beliau, berarti janggut, rambut dan janggut diberikan minyak juga, wangian juga. Nah, di janggut beliau diberikan. Nah, ini juga hadis Aisyah ya, untuk utayyiba Nabi biat ya bima yajidu hatta ajida wabi satib firasihi walihiyatihi. Nah, itu kata Aisyah. Sampai-sampai saya melihat kilauan misik ada di rambut dan jenggot beliau. Tsumma istadamahu wa lam yaghtasilhu. Ya. Kemudian istadamahu, beliau diamkan saja. Jadi kilauan ya, misik yang ada di rambut dan jenggot istadamahu, beliau biarkan, wa lam yaghsilhu. Ya. Dan beliau tidak basuh, beliau tidak cuci. Tsumma labisa ihzarahu wa ridahu. Kemudian baru beliau ya memakai kain dan selendangnya, berpakaian ihram. Nah, ini juga jadi dalil ya, bahwa minyak wangi atau minyak yang masih tersisa di badan atau rambut orang yang berihram itu enggak mengapa. Itu enggak mengapa. Ya. Jadi ini boleh. Dan Nabi SAW tidak mencuci lagi, tidak membasuh lagi. Nah, ini baru diperkenankan, diperbolehkan. Tsumma shala dzuhra rakaatain. Kemudian beliau salat zuhur 2 rakaat karena ini sudah di Dzulhulaifah keluar dari Madinah. Ya, tsumma ahalla bil haji wal umrah. Ya. Kemudian beliau ahalla di sini maksudnya apa? Labba. Mengucapkan kalimat talbiyah haji dan umrah. Setelah selesai salam dari sholat. Nah, fi musallahu, masih di tempat sholat beliau. Ya, ahalla itu mana labba, mengucapkan kalimat talbiyah. Walam yunqal annahu shalla lil ihrami rak'atain. Namun tidak diriwayatkan, tidak dikutip dari Nabi bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat khusus untuk ihram. Ya. Nah, ini enggak diriwayatkan dari demikian. Baik. Ya. Jadi ihram itu disunahkan ya, ketika selepas mengerjakan salat wajib. Ya. Jadi ada 3, ada berapa keadaan yang para ulama berselisih ya. Kapan dimulai seorang untuk berihram niat? Ya. Niat untuk berhaji atau berumrah. Nah, ketika dia sudah niat ihram, maka sudah berlaku semuanya. Ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk ihram, pakai tutup kepala, ya. Kemudian ya, berjima, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang tidak diperkenankan untuk ihram. Nah, jadi ketika Nabi SAW selepas sholat zuhur langsung beliau mengucapkan kalimat talbiyah. Ada berapa pendapat? Ada yang menyatakan, oh enggak, ihramnya itu mulainya itu ketika seorang sudah berada di atas kendaraannya. Ada yang menyatakan, oh enggak, setelah mengerjakan sholat fardu. Allah alam. Namun pendapat yang benar ialah yang dikerjakan ihram itu selepas sholat fardu. Ya. Namun talbiyatnya itu kata para ulama itu bukan talbiyat ihram, itu talbiyah zikir. Talbiyah zikir doa. Ya, zikir aja. Nah, kenapa? Karena talbiyah orang yang muhrim, orang yang berihram itu dia mengucapkan talbiyahnya idza raqiba, kalau dia mulai mengendarai kendaraan. Nah, dan dia disunahkan untuk ala murtafian, mengencangkan, mengeraskan suaranya. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, nah, dan seterusnya. Ya. Baik. Walam kemudian mana lagi tadi? Wa qallada wa qabla al-ihram. Ya. Qabla al-ihram, sebelum beliau ihram qallada. Qallada itu kan qallada yuqallidu taqlid. Itu maknanya menggantungkan atau mengalungkan. Budanahu na'lain. Ya. Belum menggantungkan kedua sendalnya pada ontaknya. Wa asyaraha fi janibiha alaiman. Dan menggoreskan bagian punuk ontaknya tadi yang sebelah kanan. Digores. Fasyaqqa safhaha sanamiha wasalatadam anha. Wasalatadama anha. Ya. Lalu mengusap darahnya. Ya, ini sebagai tanda bahwasanya hewan tersebut akan dikorbankan. Ya. Menggoreskan bagian punuk yang sebelah kanan, lalu mengusap darahnya, diusap-usap digini-gini. Ya. Nah, digini. Ini sebagai tanda hewan tersebut akan dijadikan hadyu. Akan dikorbankan. Ya. Wasalata dam anha. Nah. Kemudian ya, mana lagi? Wa inna makulna sampai sini ya. Sekarang belum dibaca ini. Ah, tafadhal. Ya. Dibaca sini. Apa? Anwar baca. Perhatian. Wa huwa ma yaghsulu bihi ar-ra'su. Ma yughsalu bihi ar-ra'su min khidmi wa nahwihi wa yulabbidu bihi asy-sya'ru hatta la yantashira. Terus wa ahalla fi musallahu thumma raqiba naqatahu fa ahalla aidan lamasa qallat bihi 'alal baydai wa kana yahillu bil haji wal umrati taratan wa bil haji taratan li anhal umrata juz'un minhu fa man sama korona wa kila tamatta'a wa kila afroda wa qawlu bani hazmin inna dalika qabla dhuhri bi yasirin wa hama minhu wal mahmudu annahu innama ahalla ba'da dhuhri wa lam yaskul ahadun wa walam yakul setelah qala yakulu inna kasrah bukan fathah anna inna inna ikramahu kana qabla duhri fala adri min aina lahu hada Tsumma labba wa qala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa rafa'a sawtahu bi hadhihi tahiyyati hatta sami'aha ashabuhu wa amarahum bi amrillahi lahu ay yarfa'u aswatahum biha wa kana hajjuhu ala rahli wa zamalatuhu tahtahu ala rahlin wa zamilatuhu tahtahu hasbuk cukup. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa innama kulna innahu ahrama qarinan bi bad'atin wa ishrina hadisan li bid'atin wa ishrin, bukan bid'ah ya, bid'ah. Nah, kemudian Rasulullah SAW wa inna makulna, dan kita katakan, kita menyatakan bahwasanya beliau SAW ahrama, beliau berihram ya, qarinan. Jadi Nabi SAW ihramnya itu haji qiran ya, dibutin 20 hadisan berdasarkan hadis lebih dari 20-an hadis. Bid'un itu sebagaimana kita kenal, kita ketahui itu jumlahnya 3 sampai berapa? 9 ya. 3 sampai 9. Nah, itu berdasarkan riwayat yang berjumlah 20-an hadisan. 20-an hadis. Ya. Sharihatan, yang semuanya sharihatan, gamblang jelas sharihatan, yang sahih bidzalik ya, terkait demikian itu ya. Namun para ulama berselisih ya, apakah Rasulullah SAW berihramnya untuk ihram qiran atau ifrad. Ngerti enggak antum qiran, ifrad, tamattu? Nah, jenis-jenis haji itu, kalau haji qiran ya, itu seorang yang berhaji menggabungkan dengan umrah. Intinya semua pada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nah, kalau haji qiran, ketika seorang dia mulai berihram dari miqatnya sebelum haji, maka itu dia menggabungkan antara haji dan umrah. Nah, kalau haji ifrad, haji ifrad, namanya aja ifrad. Ifrad kan masdar afrada yufridu. Nah, kalau haji ifrad itu memisahkan antara haji dan umrah. Kalau mau umrah setelah haji. Kalau mau umrah setelah haji. Paham sini? Jadi tidak ada kaitannya dengan umrah. Ini ya. Nah, kalau haji tamattu, namanya aja tamattu. Kan kalau qiran dari kata qarana yuqarinu ya. Qiran menggabungkan itu. Nah, kalau haji tamattu, tamattu namanya aja tamattu. Tamatta'a, ya tamatta'u, tamattu'an. Nah, apa maknanya? Bersenang-senang. Loh, kok haji senang-senang? Iya. Seorang yang haji dan umrah, ketika dia safar, dia mulai ihram dari miqatnya, yaitu dia mulai dengan niat umrah. Kemudian selepas umrah, bebas dia pakai baju biasa. Ya, bebas berjima sama istrinya, kalau bawa istri. Bebas, walaupun sudah di Mekah. Walaupun sudah di Mekah. Ya, misalkan dia datang tanggal 1 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 atau 9 dia bebas. Ya kan, umrah kan gampang umrah. Ya, umrah setelah dia ihram di miqat, dia tawaf, sa'i, tahallul, khalas. Walaupun dia mingkem enggak ngomong apapun, selesai. Walaupun dia enggak talbiyah, walaupun dia enggak ya, apa namanya, enggak ngucap apa-apa di tawaf, di sa'i, dia enggak baca doa apa-apa, sah. Tahallul habis itu. Ya. Dia mencukur rambut. Habis itu dia bercampur dengan istrinya, pakai baju bebas, boleh. Nanti masuk tanggal-tanggal haji baru dia mulai. Ya. Disunahkan tanggal 8 ba'da asar dia ke Mina. Ya, mabit di Mina. Atau kalau mau langsung tanggal 9 ke Arafah, wukuf di Arafah. Nah, itu namanya tamattu. Beda ya sama qiran. Tahu deh sekarang perbedaannya. Kalau qiran menggabungkan antara haji dan umrah. Makanya kalau mau haji qiran itu hajinya itu mepet. Datang tanggal 8. Ya, jangan tanggal 9, jangan tanggal 1. Tetap tanggal 1 ya ihramnya ihram buat tanggal 9 juga itu di mana? Di Arafah. Ya. Kain bisa diganti. Ya masa malam-malam pakai ihram? Ya kan enggak boleh. Ya, nutup kepala, nutup pakai baju yang lainnya, kayak selimut, nggak boleh, nggak boleh. Paham nggak sini? Nah, kalau mau haji qiran berarti mepet waktunya. Datang kapan? Tanggal 8. Langsung manasik haji. Ya, nah itu. Kalau haji ifrad apa? Ya udah deh datang buat haji. Nggak ada urusan untuk ihram. Kapan? Nggak ada urusan dengan umroh. Kapan mau umroh? Ya setelah lepas ibadah haji. Ibadah haji sudah selesai, baru dia haji apa umroh. Jadi intinya perbedaan antara qiran, ifrad, tamattu itu pada pelaksanaan umroh. Mau digabung, dipisah, atau ditiadakan nanti setelah haji. Ngerti sini? Kalau saya tanya haji qiran, haji ifrad, haji tamattu udah ngerti ya? Gampang kok. Ibadah haji itu gampang. Rumus apa teorinya gampang, prakteknya gampang. Ya, prakteknya gampang, teorinya gampang. Ya, jangan usah takut ada orang punya duit enggak mau haji kenapa? Oh, saya enggak ngerti. Ini orang kayak di travel di daftar sama travel ditelantarkan. Ya, dibimbing, ada pembimbing, ya. Diajari. Lihat, nenek-nenek aki-aki aja berani. Nah, makanya kalau punya uang daftar haji. Ya, jangan mikir renov rumah. Kalau renov rumah kecuali rumahnya hancur baru lah. Nah, punya uang mikir beli mobil. Kecuali enggak butuh sekali gitu. Nah, saya kalau bepergian susah. Ya, istri saya 4, naik motor enggak muat boncengan. Ya udahlah, misal beli mobil. Misalkan gitu. Ya, ya harga ya. Ya. Apa ini? Ya si harga iya. Jadi kalau nggak ada itu daftar haji aja ikhwah. Tapi proses sendiri sih belum. Udah sendiri aja lu nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada uang daftar lagi. Ya sendiri. Ku anfusakum selamatin diri sendiri dulu. Baru ahliku. Nah, diri sendiri dulu. Ya. Nah, ternyata berikutnya nggak punya, habis itu uangnya habis, istri kita nggak dapat kesempatan haji, ya sudah, ya berarti dia ghairu mukallafah, ya sang istri tidak ditaklif karena kenapa? Ada mulistitoa, ya nggak punya kemampuan. Nah kan kemampuan istri dari kita misalkan. Mana lagi tadi? Jadi paham sekarang ya, haji qiran, haji tamattu. Sedikit saya bedain, saya berikan penjelasan ringkas supaya paham nanti ketika kita ngomong haji qiran, haji tamattu, haji ifrad, antum enggak bingung apaan sih itu ifrad? Mufradnya mana? Malaysa jam'an wala musannan apa malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah? Nah, bukan itu mufrad di sisi nahwu. Nah, mana lagi tadi? Walabbada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu bil ghusli. Ya. Dan Rasulullah sallam membaluri rambut beliau, ya. Bil ghusli atau bil ghisli ya, bukan ghusli. Bil ghisli. Bil ghisli bukan ghusli ya. Ghisli. Bi kasrah ghain. Ghainnya itu di kasrah. Ya. Itu minal alat. Minal alat. Alatnya itu khidmi asnan. Yaitu Rasulullah SAW membaluri rambut beliau dengan sesuatu. Nah, dengan ghisli ini. Yang digunakan untuk membalur rambutnya. Wa huwa bil mu'jama, ya. wa huwa ma yugsalu bihi ar-ra'su min khitmi wa nahwihi. Ya, yaitu apa, Rasulullah membalur rambutnya dengan sesuatu yang digunakan untuk membalur rambutnya, ya, supaya enggak berantakan. Dengan khitmi, khitmi itu sebuah jenis dari tanaman, ya, ya, alat, ya, ya. Kemudian wa huwa ma yuksal bihi ar-ra'su min khitmi, yaitu rambut yang dapat dicuci, yang dapat digisil, dibaluri dengan khitmi tadi dan sejenisnya. Yulabbadu bihi asy-sya'ru, yang rambut diurai dengannya, hatta la yantashira, hingga rambut tadi tidak berantakan. Ya. Kemudian wa ahalla sallallahu alaihi wasallam fi musallahu. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahalla, ahalla itu bertalbiyah. Bertalbiyah di tempat salat beliau. Tadi salat apa tadi? Salat zuhur, ya. Dua rakaat selepas salam. Tsumma ahalla aidan lamastaqallat bihi 'alal baida. Ya. Tsumma raqiba naqatahu. Kemudian beliau mengendari unta beliau. Wa halla. Kemudian mana sih? Wa ahalla aidan. Dan beliau bertalbiyah lagi. Tsumma ahalla aidan lamastaqallat bihi 'alal baida. 'Alal baida. Kemudian beliau bertalbiyah lagi dan dari atas punggung ontaknya saat berada di padang pasir. Ya. Nah. Ahala itu mana labba, bertalbiyah. Qala Ibn Abbas mengatakan, demi Allah laqad aujaba fi musalla. Ya. Ibn Abbas sampai menyatakan demikian. Demi Allah. Dia wa ahla hina istaqallat bihi naqatahu, ahla hina ala syarafil baida. Kemudian wa kana yuhillu bil hajj, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahad yuhillu bil hajj wal umrati taratan, dan beliau SAW terkadang bertalbiyah, ya, untuk haji dan umrah. Li'annal umrata juz'un minhu, ya, karena umrah adalah bagian dari haji. Famin sama kila qorona, wa kila tamatta, wa kila afroda. Ya. Namun ada yang menyatakan bahwa yang beliau berhaji tamattu, ada pula yang menyatakan haji ifrad. Kalau Imam Ahmad, ia menyatakan la syakka annahu ahrama qarinan. Tidak diragukan lagi Nabi SAW beliau berihramnya untuk haji qiran. Berarti haji qiran apa? Haji yang menggabungkan antara haji dan umrah. Ya, haji dan umrah. Nah, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada yang menyatakan, oh enggak, beliau hajinya tamattu. Ada yang menyatakan, oh enggak, mufrad, haji ifrad. Wa qala Ibn Hazm menyatakan, inna dhalika qabla dhuhri biyasirin. Ya, wahmun minhu. Wal mahfudhu annahu innama ahalla ba'da dhuhri. Walam yakul ahadun qattu inna ihramahu kana qabla dhuhri. Fala adri man min aina lahu hada. Ibn Hazm menyatakan, Al-Andalusi, ya, pelaksanaan ihramnya sebelum zuhur, kata Ibn Hazm. Biasir, sedikit sebelum zuhur, sedikit sebelum zuhur. Nah, sebentar lagi zuhur. Ya, ini kata Ibn Hazm. Namun, wahmun minhu. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah bentuk waham, kekeliruan, ya, kekeliruan memahami dari Ibnu Hazm. Ya, nah, memang demikian ya, kau ya. Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala, Spanyol, itu ketika hidupnya memang kesulitan untuk menjangkau Mekah, sehingga beliau seumur hidupnya tidak pernah haji atau umrah. Namun beliau belajar fikih, ya akhirnya mengetahui fikih haji dan umrah. Ya, dan beliau ada lagi catatan pentingnya yang diterangkan oleh para ulama. Beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Hazm menerangkan bahwasanya sa'i Safa Marwah itu 14 kali. Padahal yang benar apa? 7 kali. Ibnu Hazm juga memahami 7 kali. Tetapi pemahamannya beda dengan ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya, pemahaman jumhur ulama bahwasanya 7 kali itu Safa Marwah dihitung sekali. Marwah ke Safa berarti sudah 2 kali. Dihitung sekali. Kalau Ibnu Hazm enggak. Kapan hitung sekali? Safa, balik lagi ke Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa. Ah, baru 1, 2, 3 sampai 7. Berarti 14. Hal yang diterangkan oleh semua para ulama, Safa Marwah sudah terhitung sekali. Balik lagi, ya udah tambah sekali lagi. Ya udah, begitu. Paham tak sini? Nah, ini waham. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini wal mahfud annahu innama ahala ba'da dhuhri. Namun yang mahfud, yang diriwayatkan bahwa beliau mengucapkan talbiyahnya itu setelah zuhur, bukan sesaat sebelum zuhur. Ya, ini yang mahfud berdasarkan riwayat Anas bin Malik. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra thumma raqiba rahilatahu ya qallama ala jabalil bait baidai ahalla. Nah, kemudian mana sekarang walam yaqul ahadun qat inna ihramahu qabla dhuhri. Enggak ada seorang ulama pun yang berkata ihramnya Nabi sebelum zuhur. Kalaupun enggak ada ini, kalaupun ada ya Ibnu Hazm gitu. Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm rahimahullah taala memang suka menyendiri dalam berpendapat, berbeda dengan kalangan para ulama mazhab, ya. Suka menyendiri rahimahullah taala. Ya. Fala adri min aina lahu hada, kata Ibnu Qayyim, saya enggak tahu dari mana ya, Ibnu Hazm mengambil pendapatnya ini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Bahkan di bab haji, khusus di bab haji, Ibnu Hazm memiliki auham katsirah. Ya, salah paham yang sangat banyak. Siapa yang bilang begini? Ulama. Ya, sangat banyak sekali. Nah, ini salah satu darinya. Salah satu lagi yang fatal tadi itu. Ya, sa'i 14 kali. Kalau yang sahih 7 kali. Allahu a'lam bissawab. Ya. Rahimahullah taala wa ghafara lah. Nah. Summa labba fa qala labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah. Kemudian beliau bertalbiyah. Ya. Kemudian Nabi SAW bertalbiyah dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk, laka wal mulku la syarika lak. Innal hamda wa ni'lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka, bukan mulku ya, ma'tuf ke nikmat. Laka wal mulka la syarika lak. Nah, ini diucapkan. Nah, ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar, dia menyatakan saya mendengar Rasulullah SAW yuhillu mulabbidan yakul labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah, yakni seorang yang muhrim, muhrim itu yang berihram. Ya, bukan mahram itu. Kalau mahram, mahram bukan muhrim. Tapi udah jadi bahasa Indonesia, ya udah. Tapi kalau muhrim isim fa'il dari ahrama yuhrimu. Muhrim yang berpakaian ihram. Nah, orang yang berpakaian ihram, yang muhrim ketika mengucapkan talbiyah itu disunahkan untuk memperbanyak ucapan ini. Ya. Nah. Ya, kemudian talbiyah itu mana ijabah ya, memenuhi panggilan Allah. Ya. Wa rafa'a sawtahu bihadhihi at-talbiyati hatta yasma'uha hatta sami'aha ashabuhu. Dan Nabi SAW mengeraskan suara beliau dengan talbiyah ini hingga didengar oleh para sahabat beliau. Wa amarahum bi amrillahi lahu ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah. Dan Nabi pun SAW memerintahkan mereka, para sahabat, untuk mengencangkan, mengeraskan suara mereka dengan talbiyah. Ya. Kata ya, Rasulullah SAW, beliau bersabda, atani Jibril fa'amarani an amura ashabi wa man ma'i an yarfa'u aswatahum bil ilha bil ihlal. Ya, Jibril memerintahkanku, datang padaku, memerintahkan diriku dan para sahabatku atau siapa saja orang-orang yang bersamaku untuk mengucap, mengeraskan suara mereka ketika bertalbiyah. Ya, wa amarahum bi amrillah. Taib. Karena syiar, kalau syiar itu harus dinampakkan, ya. Dan juga sebagai tadkir bagi diri dia, pengingat diri. Dan yang lainnya akan tauhid, keikhlasan, mengingat hari akhirat, kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hajjuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ini sendiri-sendiri ya talbiyahnya. Tidak perlu dikor, sendiri-sendiri. Ya, tidak perlu dikoordinir bareng-bareng, ya, tidak perlu, sendiri-sendiri. Wa kana haju sallam ala rajulin, ini udah dibaca belum? Hah? Ala rahlin la mahlin wa zamilatuhu tahtahu. Ya, dan hajinya Nabi SAW ala rahlin. Ya, Nabi SAW hajinya tadi ya, dengan rahl, dengan naik tunggangan. Ya. Wa zamilatuhu tahtahu. Dan teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau, ya, apa namanya, ada di bawahnya. Nah, waqad ikhtulifa, ini dipersisikan, ini udah belum. Jadi naik tunggangan ya, ikhwah. Kalau di kitab-kitab fikih, semisal di kitab Kifayatul Akhyar dan yang lainnya dijelaskan. Seorang yang berhaji atau umrah, ketika dia mampu berkendara, dia mampu berjalan. Kalau dia mampu berkendara, maka yang paling afdol adalah berkendara. Paham gak sih? Ya. Kita haji bisa naik kapal laut, bisa naik pesawat. Kalau kita mampu naik pesawat bisa, yang afdol adalah naik pesawat. Nah, jadi tidak perlu terlalu euforia ketika ada orang touring, naik sepeda, naik motor untuk haji atau umroh. dari negeri yang jauh, tidak perlu bayar qariyah. Itu bukan keutamaan. Ya. Kalau kata ulama Syafi'iyah, yang utama ialah yang paling mudah bagi jemaah haji atau jemaah umroh. Kalau dia mampu, yang cepat naik bis untuk sampai ke Haram Makki, maka dia naik bis. Maka yang utama dia naik bis. Wah, tapi kita maunya touring, naik sepeda. Ya, padahal dia mampu naik bis, dia mampu naik mobil. Maka ketika dia touring naik sepeda, ini bukan keutamaan. Nanti gak sini? Ya, kan ada orang tuh haji jalan kaki. Ulama Syafi'iyah di kitab Kifayatul Akhyar telah menjelaskan, kalau orang mampu berjalan kaki, dia mampu juga naik onta, mana yang utama? Naik onta. Yang utama berarti yang paling mudah, bukan yang paling susah. Ya, yang utama yang paling mudah, bukan gaya-gayaan touring segala macam naik motor, enggak. Memangnya enggak boleh? Siapa yang bilang enggak boleh? Ini lagi bahas yang utama dan yang tidak utama. Mana yang lebih utama? Tapi paham sini enggak? Tapi ikhwah ya, saya dari tadi muak dulu nih. Ngantuk. Ya, bangunin. Istirahat dulu ya. Kita udahin dulu. Dan nguap-nguap terus dari tadi. Tandain berarti. Sampai mana? Wa qad ikhtulifa fi jawazi rukubil muhrim. Al-mahmil. Nah. Ya. Subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nanti biasa jam 9. Ya. Al-Qafrawi ya, tapi. Hah? Mustalah hari ini ya, insyaallah.